Sesuatu yang sulit kau hadapi, dan pernahkah engkau mencari jawaban atas semua ini? Dan pernahkah kau sadari Allah ingin engkau dekati? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Jangan pernah berputus asa, hadapi semua ujian dunia, karena dunia hanyalah sementara. Jangan pernah berputus asa, hadapi semua.